Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan berikutnya yaitu tentang al-qawaid al-fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih. Sebutkan pada pertemuan terlewat, ya, kaidah fikih itu adalah suatu kaidah yang menyeluruh, ya, suatu kaidah yang keumuman terpraktek pada bagian-bagiannya. Ya, ini kaidah. Ya, kaidah suatu di dalam masalah fikih. Disebutkan pada pertemuan terlewat, ya, disebutkan oleh saya Abdurrahman As'adi rahimahullah ta'ala dalam buku yang ringkas ini, syair-syair yang boleh dibawakan tentang pentingnya belajar agama, ya, demikian juga kenikmatan Allah berikan kepada hamba-hambanya. Kemudian, ya, beliau menyebutkan tentang kaidah yang pertama tentang masalah niat. Ya, kaidah yang pertama tentang masalah niat. Bahwa niat itu, ya, disebutkan oleh beliau syarat dari amalan. Bagusnya atau jeleknya amalan itu dengan niat. Ini kaidah yang pertama yang dibolehbawakan di buku ini. An-niyatu syartun li sa'iril amal. Niat adalah syarat di dalam setiap amal. Biha dengan niat tersebut as-shalah wal fasad, baik dan rusaknya. Lil amal, bagi amal. Ini penting. Jadi niat itu syarat untuk setiap amalan. Dengan niat itu bagus dan jeleknya amalan. Ruba amalin shogir bisa bab, ya, ruba amalin kabir shogura bisa niat. Kadang-kadang amalan itu besar menjadi kecil, bahkan menjadi tidak berharga, bahkan tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab niat. Niatnya rusak, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk dipuji. Ya. Bahkan mungkin didapat di dunia itu pujian tersebut, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tiga orang yang pertama kali dilemparkan dalam neraka. Kaifa wa qatil, ya. Ini muqatil sudah dikatakan kepada engkau sebagai orang berani atau orang yang dermawan atau orang baca Al-Qur'an, orang alim ini dan itu kan itu. Kalau niatnya itu bagus, kadang-kadang kecil amalan itu remeh umpamanya, menjadi besar kan niat dia yang ikhlas, yang bagus. Ini kaidah yang pertama. Ini kaidah sudah. Bahwa niat itu penting. Dan diambil dari mana kaidah seperti ini? Dari hadis, dari ayat Al-Qur'an tentu saja. Ya demikian. Berikutnya syair yang ke-12, ini kaidah yang kedua yang beliau bawakan. Apa itu? Qala rahimahullah ta'ala, ini beliau bawakan berupa syair untuk mudah dihafal demikian. Adinu mabniun alal masoleh bijal biha wadari lil qobaih. Ini kaidah yang kedua. Agama dibangun di atas untuk mendapatkan kebaikan. Jadi agama itu dibangun di atas dua perkara. Di antaranya untuk mendapatkan kebaikan. Wadari lil qobaih, dan untuk menolak kejelekan. Itu sudah. Agama kita ini semua yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dibangun di atas dua perkara. Apa itu? Untuk mendapatkan kebaikan dan untuk menolak kejelekan. Sudah semuanya. Bahkan dalam hal peperangan. Ya ladzina amanu kutiba alaikumul ya qital wa huwa kurhul lakum wa asan taqru syai'an wa akhiru lakum. Dituliskan diwajibkan atas kalian itu peperangan, berperang. Dan itu berat bagi kalian. Mungkin sesuatu itu berat itu bagus bagi kalian. Ini semua yang disyariatkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala itu semua adalah bagus. Dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah jelek. Itu pasti. Ya itu. Jadi ad-dinu mabniun 'alal masalih, agama dibangun di atas apa? Yang pertama al-masalih bi jalbiha, untuk mendapatkan kebaikan. Wadari lil qobaih, dan untuk menolak kejelekan. Semua yang Allah sudah tentukan di dalam syariat kita ini, ya, itu adalah semuanya adalah perintahnya adalah itu adalah bagus. Dan apa yang dilarang itu adalah semuanya jelek. Ya. Dan dibangun agama dengan tadi, ya, untuk mendapatkan kebaikan dan untuk menolak kejelekan. Disebutkan oleh beliau rahimahullah taala, hadzal aslul adzim wal qaidah amah. Ini adalah pokok yang agung, yang besar dan kaidah yang umum. Yadkhulu fiha din kulluhu. Ya, masuk di dalamnya itu agama semuanya. Semua dari syariat kita ini ya dibangun di atas ini. Fa kulluhu mabniun ala tahsil masalih fid din wad dunya wal akhirah. Semuanya dibangun untuk mendapatkan kebaikan di dalam agama dan dunia dan akhirat. Mesti dunia dan akhiratnya bagus. Waladawil mador, dan untuk menolak bahaya di dalam agama, di dalam dunia, dalam akhirat. Ya Allahumma aslih li ya dini alladhi huwa ismatu amri. Ya aslih li al-akhirah, perbaiki untuk kita. Ya perbaikilah ya agama kami, perbaikilah akhirat kami. Itu adalah asal dari bekal kami. Ini untuk mendapatkan kebaikan di dunia, demikian juga di akhirat, demikian juga agama. Ma marallahu bisain illa wa fihi minal masalih ma la yuhitu bihi wasl. Apa yang Allah perintahkan kepada kita dari sesuatu, ya tidaklah Allah perintahkan kecuali dalam itu ada maslahat, ada kebaikan yang tidak bisa dilingkupi oleh sifat. Wa ma naha an syai', dan tidaklah Allah melarang dari sesuatu illa wa fihi mafahis minal mafasid, kecuali dalam itu ada bahaya yang tidak bisa dilingkupi dengan sifat. Mesti itu. Lalu apa yang paling besar? Yang setelah tadi sebutkan bahwa agama ini dibangun untuk mendapatkan kebaikan dan untuk menolak kejelekan. Ya, semua perintah Allah itu adalah maslahat, dan semua yang Allah larang itu adalah bahaya. Lalu apa yang paling besar dari perintah? Ini berkaitan dengan tauhid juga. Wa min a'dami ma amara Allah bihi at-tauhid. Dan paling besar yang Allah perintahkan itu adalah tauhid. Yaitu mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Jadi tadi dari usul yang tadi disebutkan itu, ya, bahwa apa yang semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagus, perintah yang paling utama yaitu tauhid. Ya, demikian. Dan tauhid itu menimbulkan bagusnya hati. Kalau dia niatnya ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, itu bagus hati dia. Wasi'atuha, mengandung di dalamnya itu kelapangan hati itu. Demikian juga cahayanya, insyirahnya juga, ya, dalam keadaan tenang hati dia. Yaitu menimbulkan apa maslahat di dalam badan dia, demikian juga dunia, demikian juga akhirat dia. Lalu apa yang paling besar dari yang dilarang? Tentu saja adalah kesyirikan. Ya, wa adamu manahallahu anhu asyirku bi ibadati. Paling besar dari apa yang Allah Subhanahu wa taala larang yaitu syirik di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan selain dari tauhid? Wa mimma amarallahu bihi as-shalah, ini salat, demikian juga zakat, demikian juga puasa, kita sedang melakukannya ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Untuk apa? La'allakum tattaqun. Diperintahkan untuk kalian itu puasa sebagaimana orang terdahulu puasa, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu tujuan. Juga ada hikmah-hikmah yang lain, ya. Yang kita kadang tidak mengetahuinya, seperti umpamanya untuk kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin, tidak ada yang dimakan. Itu masih ada yang kita bisa makan, tetapi karena itu perintah kita tidak memakannya. Agar apa? Kita merasakan bagaimana beratnya orang ketika tidak punya uang. Ya, tidak ada yang dimakan, ada di antara mereka itu makan daun-daunan saja, tidak ada yang bisa dia makan, tidak ada kemampuan untuk membeli. Ya, demikian juga menimbulkan di situ apa, belas kasihan kepada orang-orang yang miskin dan sebagainya. Ini sholat, zakat, kemudian puasa, kemudian juga haji. Kemudian juga beliau menyebutkan wakadzalika syuri'a li ibadi al-istima' li ibadah. Ibadah juga ada yang dalamnya itu berupa apa? Bersama-sama istima' dalam ibadah di beberapa tempat. Apa itu? As-salatul khams, seperti salat lima waktu. Wal jum'ah, salat Jumat, wal ayat, demikian juga id, demikian juga haji, demikian juga ilmu yang bermanfaat. Untuk apa? Untuk saling mencintai satu dengan yang lain, tawasul, saling berhubungan. Wasawal litaqati, taqatuk, hilangnya di situ saling memutuskan silaturahmi, wal aqad, haqad, iri dengki dengan salat lima waktu, Jumat, id, ini bertanya satu dengan yang lain bagaimana keadaannya. Kadang-kadang juga dari situ nanti apa? Kebaikan dunia dan akhirat, ya, menunjukkan usaha umpamanya, pekerjaan dan sebagainya dengan berkumpulnya itu. Demikian juga dengan syariat-syariat yang bersifat jamaah seperti ini bisa menimbulkan husnul tanafus, berlomba-lomba fil khairat, dalam hal kebaikan. Orang ini masyaallah ibadahnya, sehingga mendorong dia untuk melakukan kebaikan, wa tidak mencontoh satu dengan yang lain. Demikian juga mengajarkan satu dengan yang lain. Ya demikian. Kemudian juga disebutkan perkara-perkara yang mubah seperti ya jual beli, ya demikian juga pernikahan, bahkan juga dalam masa pernikahan itu hukumnya bisa wajib. Ya demikian juga hal yang lainnya. Kemudian halal yang baik, wabah, taibat, makanan-makanan, minuman-minuman, baju-baju, ya pernikahan-pernikahan, ma'akil, masyarib, malabis, manakih. Ya demikian. Kemudian diharamkan, ya seperti minuman keras, pakaian yang dari sutra, ya demikian juga riba, demikian juga yang lainnya. Ya insyaallah demikian, usaha kita ini. Jadi selesai kita apa yang belum bawakan di kaidah yang kedua, bahwa agama itu dibangun untuk mendapatkan maslahat kebaikan, kemudian untuk menolak kejelekan. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.